sebentar, gak mau. Tetapi ketika dipanggil oleh seorang bos atau donatur, pimpinan perusahaannya, dipanggil, barang siapa yang datang jam 7 pagi tepat, dalam kerjanya terus menerus, di dalam satu bulan penuh, gak pernah telat, maka gajinya untuk bulan depan ini akan saya naikkan 100%. Atau ya sudahlah, dari 1 juta saya naikkan menjadi 1.050.000. Jangan 1.500.000, terlalu tinggi. 1.050.000 saja bulan depan. Kira-kira jam 7 subuh bangun, wah bijak pasti bagaimana, wah ini berangkat kantor. Loh kok pagi mas? Katanya tanya oleh anak atau oleh istri, oleh anak, bapak kok pagi kali ini? Ya penting, karena dapat janji bulan depan 50.000 naik. Subhanallah, siap bangun ya untuk, karena kantornya agak jauh jadi harus jam 5, bangun jam 5, beli beker, pasangin jam 5, mandi, berangkat. Tetapi Allah memanggil, Rabbus samawati wal ard memanggil, hayya ala salat, mari menuju kepada salat, hayya ala falah, menuju kepada kemenangan dan keberhasilan. Tidak mau. Inilah kondisi umat kita sekarang. Kira-kira Allah akan memberikan enggak janjinya itu? Akan mau merealisasikan enggak kepada umat ini janjinya? Kalla, tumma kalla. Tidak. Dan sekali-kali tidak. Nah, oleh karena itu, para hadirin, ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Siapa dan di mana kita, berposisi sebagai apapun kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pimpinan yang bertanggung jawab, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita menyatakan ini tugasnya para guru di sekolah. Enggak. Ini tugasnya para ustaz, tidak. Ini tugasnya para orang tua di rumah, enggak. Ini tugasnya polisi untuk menerangkan, jangan, bukan. Lawang sekarang polisi sudah enggak ada harganya ya. Kita masih enggak lupa, enggak jauh dari ingatan kita. Mapolres, apa, Mapolwil Solo. Yang dihancurkan oleh preman-preman ketika dilarang minum-minuman keras, dilarang berbuat main judi. Ya. Subhanallah, polisi enggak ada harganya. Kalau Allah sudah enggak takut, Allah karena enggak kelihatan perkara yang lain ya. Polisi yang bersenjata tidak ditakuti, tidak punya harga diri, ya sudah selesai lah. Urusan sekarang bebas. Gak bisa ada yang mencegah kami. Sekarang adalah era kebebasan. Semua silakan berbuat, semua silakan berkata. Bagaimana umat ini akan ditolong oleh Allah? Maka jalan keluarnya adalah, mari kita semua mengajak diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, ponakan kita dan yang lainnya, tetangga kita, dengan cara yang baik, dengan cara yang dibimbing oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya, untuk mari sama-sama kita kembali kepada Allah dan Rasul. Ayo sama-sama kembali kepada Islam, kembali kepada bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi, pertama dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dan untuk para hadirin keseluruhannya. Mudah-mudahan majlis kita ini adalah majlis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, melindungi umat Islam terkhusus di negeri kita tercinta ini, melindungi negeri kita ini dari kehancuran, baik kehancuran yang dikarenakan oleh umat Islam sendiri ataupun kehancuran oleh pihak-pihak luar. Mudah-mudahan Allah lindungi negeri ini dari ketidakmenentuan. Mudah-mudahan rakyatnya sabar, rakyatnya tidak mudah diprovokasi, rakyatnya mudah bersikap ilmiah di dalam menghadapi semua kenyataan hidup yang ada ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ya. Apa ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu disampaikan dari para hadirin, kami persilakan untuk didiskusikan. Nah, kalau memang tidak ada, karena sudah malam, mudah-mudahan menjadi oleh-oleh Oh, ini ditulis. Ya Allah, tapi Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang dia mampu. Saya minta maaf karena tidak capek. Mulai kemarin saya di perjalanan sehingga mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah bisa ditanyakan kepada Ustaz Kofi dan Ustaz-Ustaz yang ada di desa ini. Nah, wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.